بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا. الحمد لله mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia-Nya. Insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan dars yang kemarin hari Ahad, yaitu kajian kita dalam Kitabul At'imah dari kitab Syarhul Mumti'. Permasalahan yang berikutnya, qala sahib Zal Mustaqni, wa man marra بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. Berkata sahib Zadil Mustaqni, barang siapa yang melewati buah dari sebuah kebun yang masih ada pada pohonnya, atau buah yang berjatuhan dari kebun tersebut, sementara tidak ada pagar yang membatasinya, tidak ada pula penjaga kebun tersebut, maka barang siapa yang melewati hal tersebut, maka boleh baginya memakan dari buah-buahan itu majanan secara gratis. Akan tetapi dia tidak boleh membawa pulang, hanya untuk makan di situ. Saya ulangi, barang siapa yang melewati buah-buahan dari satu kebun yang masih ada di pohonnya, atau buah-buahan tersebut berjatuhan dari kebun itu, sementara kebun itu tidak ada pagarnya, tidak ada pula yang menjaganya, maka boleh baginya untuk makan darinya secara gratis tanpa dia boleh membawa. Berkata Al-Alama Ibn Taimin rahimahullah ta'ala, kalimat barang siapa yang melewati buah dari suatu kebun yang masih ada pohonnya, siapa saja maksudnya laki atau perempuan, muslim ataupun zimmi, semua yang lewat, melewati buah dari suatu kebun yang masih ada dalam pohonnya seperti kurma atau yang semisalnya buah-buahan di negeri kita, atau buah-buahan tersebut berjatuhan dari kebun tersebut, wala haitu alaihi, dan tidak ada pagar, tidak dipagar barakallahu fikum daripada pohon tersebut, kebun tersebut. Wala nadhir, tidak pula ada yang menjaganya. Maka diperbolehkan baginya untuk memakan dari buah tersebut tanpa membawa pulang ke rumahnya. Kata Al-Alama Ibnu Taimin rahimahullah, fashtarata al-muallifu syurutan. Maka muallif sahib Zadil Mustaqni memberikan syarat dalam permasalahan ini. Al-awwal yang pertama, ayyakuna fihi thamar. Di kebun tersebut ada buahnya. Aw mutasakitan, atau buahnya berjatuhan. La mujniyan, bukan masih masak di pohon. Mujni belum dipanen. Walaysa alaihi haid, dan tidak ada pagarnya. Yang kedua, laysa alaihi haid. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak dipagar kebun tersebut. Yang ketiga, laysa alaihi nadhir, tidak ada yang merawat atau tidak ada yang penjaganya. Qala al-'Alama Ibnu Taimin rahimahullah, halaman 45. Fa in kana alaihi haid, apabila kebun tersebut ada pagarnya, fa innahu la ya'kul minhu, maka tidak boleh dia makan dari buah-buahan dari kebun tersebut. Li'anna tahwita sahibihi alaihi, karena pemagaran pemilik kebun tersebut kepada kebunnya, dalilun ala annahu la yarda ayyakulahu ahad. Itu adalah dalil bahwasanya pemilik kebun tersebut tidak ridha kalau ada seorang yang makan dari buah-buahan yang ada di kebunnya. Fahuwa idzan qarinatun ala adami ridha sahibihi bil akli minhu. Kalau dipagar berarti itu merupakan qarinah, tanda pemiliknya adalah tidak ridha untuk dimakan darinya. Wal insanu la yahillu maluhu illa bi taibatin nafs illa bi taibatin nafsin minhu. Seseorang tidak halal hartanya kecuali dengan keridhaan dirinya. Kadzalika idza kana alaihi nadhir, demikian juga apabila atau kebun tersebut ada penjaganya. Bahwa dalilun ala anna sahibahu la yarda ayyakula minhu ahad. Kalau kebun tersebut ada penjaganya, maka itu merupakan dalil pemilik kebun tersebut tidak ridha kalau ada seorang yang makan dari kebunnya, mengambil buah-buahan yang ada di kebunnya. Liannahu law radiya ay yakula minhu ahad lam yaj'al alaihi nadhiran yahrusuhu. Karena kalau pemilik kebunnya ridha untuk dimakan oleh seseorang dari kebunnya, maka dia tidak akan meletakkan penjaga yang menjaga kebunnya. Barakallahu fikum. Bahwa qarinatun ala anna sahibahu la yardha yakula min wahad. Maka ketika ada penjaganya, ini menunjukkan bahwasanya pemilik daripada kebun tersebut tidak ridha kalau ada seseorang yang makan dari buah-buahan dari kebunnya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, berarti ya, seperti kehidupan kita di lingkungan ini, barakallahu fikum, sangat membutuhkan bimbingan ilmu ini, karena kita hidup berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan kebun masyarakat, yang memiliki tanaman-tanaman di kebunnya, tanaman buah-buahan. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan sampai kita paham. Fa idza jala alaihi syabakan, maka apabila pemilik kebun tersebut memasang jaring di sekeliling kebunnya, fa hal lahu nafsul hukum, apakah sama hukumnya seperti kebun tersebut dipagar dan dijaga? Aw anna hadha syabak anil bahaim, atau jaring ini hanya menjaga dari binatang ternak, sapi, kambing, ayam. Jika kebun tersebut mau dipasang jaring, nah, apakah sama seperti kebun tersebut dengan dipagar dan dijaga? Al-jawab, al-zahir anna syabaka alladhi fihi mawani syaika anil bahaim faqat. Zahirnya bahwasanya jaring yang padanya ada penghalang-penghalang untuk masuk ke dalamnya, zahirnya itu hanya dari binatang ternak saja. Akan tetapi wa syabakur rafi al-tawil al-murabba, akan tetapi kalau jaringnya panjang, tinggi, bersegi empat, al-zahir annahu anil jamil, maka zahirnya jaring tersebut dipasang untuk menghalangi bukan daripada binatang ternak saja, bahkan dari keseluruhan, bahkan dari manusia sekalipun. Wa dalil ala hadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina liman marra bil ha'id ayakula minhu ghaira muttakhidin hubnatan. Dalil terhadap permasalahan ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada seorang yang melewati sebuah kebun untuk memakan dari makanan yang ada di kebun tersebut tanpa membawa bekal di bajunya atau di kantongnya. Wal hubna hiya allati yaj'aluha al-insan fi tarafi thawbihi. Hubna adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang pada ujung bajunya. Sambil makanan dibawa di ujung baju. Nah, ujung jubahnya dijadikan tempat makanannya. Rasulullah SAW tidak membolehkan hal itu. Barakallahu fikum. Ay la yahmilu minhu syai'an, ay Rasulullah SAW mengizinkan untuk memakan dari buah yang ada di kebun tersebut, tetapi tidak mengizinkan untuk membawanya sedikit pun. Wa dzawali hadza qal Malik, maka itu Malik mengatakan min ghairi hamlin, tidak boleh membawa. Maka kalau begitu barakallahu fikum, fa syurutul aql salasah, syarat bolehnya makan dari buah-buahan di kebun tersebut, syaratnya ada tiga. Wa in kulna syurutul akhdhu fa hiya arba'ah. Dan apabila kita mengatakan syarat yang keempat adalah tidak boleh mengambilnya. Fa idza kunna natakallamu 'anil akal fa hadhihi syurutuhu. Maka apabila kita berbicara tentang bolehnya mengambil, memakan dari buah-buahan yang ada di kebun saudaranya, maka inilah syaratnya. Nah, syaratnya buah-buahan tersebut sudah matang, kemudian berjatuhan, tidak dipagar, tidak dijaga, dan tidak membawa bekal, tidak dibawa, hanya untuk makan di situ saja. Ini kalau masalah makan. Nah, wa idza kunna natakallamu 'anil akhdhi fa nuridu syart fa nazidu syartan rabi'an wa huwa la yahmil. Apabila kita barakallahu fikum berbicara untuk mengambil buah tersebut, tidak mengambil karena jatuh, maka kita tambah syarat tersebut, syarat yang keempat, yaitu tidak boleh membawa. Fa in hamala fa huwa haramun, fa kalau membawa maka haram. Li anna al-asla tahrimu aqil mal. Karena hukum asalnya adalah haram memakan harta benda orang lain. Walakin fil hadis syartan lam yushir ilaihi al-muallif. Tetapi di dalam hadis ada pensyaratan yang tidak disyarahkan oleh muallif rahimahullah. Wa huwa anna Rasul alaihi salatu wasalam amara man dakhala haitan ayunadiya sahibahu thalatan. Muallif tidak menambah dan tidak mengisyarahkan sebuah syarat yang disebutkan dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang masuk kepada kebun orang, memerintahkan untuk memanggil pemilik kebun tersebut sebanyak 3 kali. Fa idza ajabahu istazana, apabila dia menjawab, ada orangnya dan menjawab, maka hendaklah meminta izin untuk mengambilnya. Wa illam yujibhu akala, apabila pemilik kebun tersebut tidak menjawab, maka dia boleh makan daripada buah yang ada di kebun tersebut. Wa hadha syartun la budda minhu. Ini merupakan syarat yang harus, tidak boleh tinggalkan. Harus berteriak memanggil pemilik kebunnya sebanyak 3 kali. Kalau menjawab, maka minta izin untuk mengambilnya. Kalau tidak menjawab, boleh memakannya. Li'annahu dalla 'alaihi al-hadits, karena inilah yang ditunjukkan oleh hadis. Wa ma dalla 'alaihi al-hadits wajaba i'tibaruhu. Dan apa yang diwajibkan, ditunjukkan oleh sebuah hadis, maka wajib, barakallahu fikum, untuk dijadikan ibrah, patokan dan pelajaran. Wala hadza fanazidu syartan rabi'an lil aqli. Oleh karena itu kita menambah satu syarat, yaitu syarat yang keempat, untuk bolehnya dia memakan dari buah-buahan yang ada pada kebun tersebut. Syarat yang keempat adalah memanggil pemilik kebun tersebut sebanyak 3 kali. Kalau dia menjawab, maka meminta izin kepadanya. Kalau dia tidak menjawab, maka boleh memakannya. Demikian kata al-alama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa aidan, istiratu intifail haid fihi nazar. Barakallahu fikum. Juga pensyaratan harus tidak ada pagar fihi nazar. Pensyaratan harus tidak ada pagar fihi nazar. Nah, li'anna lafdhal hadits, karena lafaz hadisnya wa man dakhala haitan, barang siapa yang masuk kepada sebuah pagar kebun. Wal hait huwa mahutun bi syai. Hait adalah sesuatu yang dikelilingi oleh sesuatu. Wala hadza fala farqa baina syajar alladhi laysa alaihi hait wa baina syajar alladhi laysa hait. Oleh karena ini maka tidak ada perbedaan antara pohon-pohon yang tidak ada pagarnya dan pohon-pohon yang ada pagarnya. Falladhi tabayyana minas sunnah, maka yang nampak dari sunnah, anna syarta huwa ayyakula biduni hamlin wa alla yarmiya syajar bal yakhudhu biyadihi minhu au ma tasaqata fil ardi wa aydan yushtaratu ayyunadiya sahibahu thalathan in ajabahu istazana wa ilam yujib wa ilam yujibhu akala. Barakallahu bikum. Maka yang nampak dari sunnah dalam masalah ini bahwasanya pensyaratan bolehnya makan buah-buahan tersebut dari kebun itu tidak boleh membawa drama. Yang kedua, wala yarmiya syajar, tidak boleh melempar pohon itu. Bal yakhudhu biyadihi minhu, bahkan mengambil dengan tangannya sendiri, bukan dengan pelantara kayu dan yang lainnya. Aw ma tasaqata fil ardi, atau buah-buahan yang jatuh ke tanah. Wa aidan yushtaratu ayyunadiya sahibahu thalathan, dan juga disyaratkan harus menyeru pemilik kebun tersebut 3 kali. Kalau dia menjawab maka meminta izin kepadanya, kalau dia tidak menjawab maka boleh memakannya. Hadza alladhi dalla alaihi alhadith huwa ma dhaba ilaihi al-imam Ahmad rahimahullah. Inilah yang ditunjukkan oleh hadith dan apa yang dianut oleh madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa dhahab al-jumhur, sementara jumhur para ulama berpendapat, ila anna dhalika laysa bijaiz, adapun jumhur ulama tidak boleh mengambil buah-buahan yang ada di kebun orang. Ini menurut jumhur. Wa hamalu ala hadits ala awal Islam atau awal hijrah. Jumhur ulama membawakan hadis-hadis yang seperti ini yang membolehkan mengambil dan makan. Jumhur membawakan hal itu terjadi di awal-awal Islam atau di awal-awal hijrah ke Madinah. Hina kana an-nasu fuqara muhtajin, ketika orang-orang masih fakir, ketika orang-orang masih butuh. Wa amma ma'adamil haja fala yajuz. Adapun ketika ada tidak kebutuhan untuk mengambil buah di kebun orang, fala yajuz, maka tidak boleh. Walakinna sahiha annahu amun. Akan tetapi yang benar, bahwasanya ini hukum ini umum, baik di awal-awal Islam atau di awal hijrah, ataupun sekarang juga, barakallahu fikum. Baik. Fa idza qulta hal hadzal qaul hadzun minan nadhar ba'da an kana lahu hadzun minal athar. Apakah pendapat ini memiliki bagian dari penelitian? Badang kana lahu hadzun minal athar, setelah kita lihat bahwa pendapat ini ada asar-asarnya. Apakah harus diteliti kembali? Apakah mutlak sebagaimana asar tersebut? Atau harus kita perhatikan permasalahan-permasalahan yang lain? Tidak mutlak seperti itu. Al-jawab, kata al-alama Ibn Taymin rahimahullah, naam. Wahuwa anna hadha mimma jaratil adah fitasamuhi fihi. Iya, bahwasanya perkara ini termasuk perkara yang sudah berjalan secara adat seperti itu, tentang tasamuh, pembolehan maklum memaklumi hal tersebut, tidak, barakallahu fikum, perkara yang memberat-beratkan. Wa dhahiru kalamil malik anna la farqa baina qawlil insan ibnu sabil aw kana muqiman. Ini perkaranya memang demikian. Sudah berjalan secara adat. Barakallahu fikum, orang masuk melewati ke minam buah di kebun seseorang, kemudian barakallahu fikum, masih di pohonnya atau sudah berjatuhan. Nah, di pagar dan tidak dijaga. Secara adat demikian, saling tasamu, saling memulihkan. Dan, tapi barakallahu fikum, ingat kembali kepada hukum asal, la yahilu maludin illa bitaibatin min nafsin. Tidak halal harta benda seseorang kecuali dari kebaikan dirinya, keriduan dari dirinya. Dan zahirnya kalamnya mu'alif, bolehnya bagi seseorang tersebut, baik dia ibnu sabil, orang yang sedang terputus perjalanannya, atau dia orang mukim, ya, barakallahu fikum, hatta fil hawa'id allati fil bilad la ba'sa idza marat an ta'khudha. Nah, sampai-sampai di kebun-kebun yang ada pagarnya di negeri ini, tidak mengapa apabila seorang tidak marot, apabila lewat, antahud untuk mengambilnya. Walakin jarratil adatu indana huna fil qasim, anam qad yabi'una tamratan nakhli ala rajulin akhar. Akan tetapi sudah menjadi adat di sisi kami di Qasim, di daerah beliau, bahwasanya mereka sudah menjual kurma tersebut kepada orang lain. Fahal yabqa al-hukmu thabitan hatta walau qad istarahu rajul akhar? Apakah ini juga hukum yang mesti tetap ada walaupun sudah dibeli oleh orang lain? Aulakul, kalau kita mengatakan ketika pemilik yang memberikan syarat, maka yang sunnah, barakallahu fikum, innama ja'at bi sunnah li sahibil ha'id. Wa hadza thani wal aqrab, yaitu jika yang anna istira' ar-rajul, bahwa jika seorang telah membeli kebun tersebut, nam yakunu bi manzilati hiyazah sahibal haid, maka kalau sudah dibeli, maka itu dianggap ulam sebagai batasan pemilik daripada kebun tersebut. Idza 'alimna anna hadzal nakhl, apabila kita tahu bahwasanya kurma ini qad bi'a tsamaru, telah dijual buahnya, fa innana la naqulu minhu, maka kita tidak boleh memakan darinya. Barakallahu fikum. Ini permasalahan masalah barakallahu fikum buah-buahan. Intinya barakallahu fikum, lebih-lebih barakallahu fikum, kita ahli sunnah salafiyin, salafiyat yang dikenal orang-orang yang kuat di dalam menjaga agama, rajin di dalam belajar. Jangan sampai barakallahu fikum bermuamalah lebih-lebih dengan masyarakat setempat. Tidak boleh barakallahu fikum menampakkan sesuatu yang tidak layak bagi talabul ilm, talibatul ilm, barakallahu fikum, terkait dengan makanan milik orang lain, barakallahu fikum. Kita harus wara, menjaga ifah, menjaga barakallahu fikum muruah kita. Kalau kita pembawa ilmu dan pembawa sunnah, kalau muruah kita gugur, maka betapa sulitnya kita akan menyampaikan ilmu dan mendakwahkannya kepada mereka, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Maka oleh karena itu, bagi para aba dan ummahat, ketika anaknya membawa buah-buahan pada dia tidak punya pohon, membawa buah serikaya, satu karung, satu tas, membawa buah dalam pepaya, membawa kelapa, nah, maka orang tua harus tanggap dan bertanya kepada anaknya, kemudian menasihati dan mengingatkannya. Barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Nastaghfirullah al-qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.